علمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Masih kitab Al-Udhiyah, kitab Al-Hadi, kitab As-Saidi wa Zabaih, kitab hewan buruan dan hewan yang disembelih, bab yang ke 7, yaitu bab bolehnya memakan dob. Ya. Dob telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan membaca hadis-hadisnya. Hadis yang ke 4970 pada halaman 454. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Ubaidullah ibn Muadz qala haddatsana abi qala haddatsana Syu'bah an Taubat al-Anbari sami'a Asy-Sya'biyya sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ma'ahu nasun min ashabihi fihim Sa'dun وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. مسيح حديث عبد الله بن عمر bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم suatu ketika bersama beberapa orang sahabatnya, kana ma'ahu nasun min ashabihi, berkumpul bersama beberapa orang sahabat, di antara mereka ada Sa'dun, di antara mereka ada Sa'dun, mungkin Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, wa utu bilahmi dhabbin, dan ketika itu dihidangkan daging dob, ya, daging dob, hewan di padang pasir melata, bentuknya hampir serupa dengan biawak, dan dia tempatnya di dalam lubang, kulitnya keras, ya, dan dia seakan-akan tidak butuh air, ya, tetapi tetap tidak ada makhluk yang tidak membutuhkan air, tetapi begitulah kondisi dob ini, dan dihidangkan di perkumpulan tadi daging dob. Lalu ya, fanadat imra'atun min nisa'in nabi, maka berserulah atau memanggil salah seorang dari istri Nabi bahwa itu daging dob. Jadi pertama dihidangkan Nabi tidak tahu. Ya. Pertama dihidangkan Nabi tidak tahu. Mungkin yang menghidangkan yang tahu. Lalu ketika sudah dihidangkan, ya, salah seorang dari istri Nabi, ya, imra'atun min nisa'in Nabi SAW berseru innahu lahmu dobbin. Mungkin ingin mengabarkan Nabi, ya, bahwa itu yang dihidangkan adalah daging dhab. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi setelah mendengar pemberitahuan dari dalam dari salah seorang istrinya, ia berkata, "Kulu, makanlah oleh kalian." Ya. "Kulu, makanlah oleh kalian, fa innahu halal." Ini nas bahwa daging dhab itu adalah halal. Walakinnahu laysa min ta'ami, ya, itulah alasan kenapa Nabi SAW tidak memakannya, karena dia tidak biasa memakannya, ya, dan bukan hewan yang dimakan yang ada di negerinya, ya, asing baginya. Nah, inilah alasan Nabi meninggalkan atau tidak memakannya, karena makanan yang asing dan dia tidak pernah memakannya dan juga tidak ingin mencobanya. Tetapi hukumnya tetap halal, bukan karena Nabi tidak mau makan jadi haram. Ya. Makanya Nabi SAW tegaskan pertama kali fa'innahu halal. Sebelumnya dia perintahkan para sahabat memakannya, santap oleh kalian, sesungguhnya dia halal. Ya. Ketika perintah menyuruh, ketika perintah menyantap memakan itu, berarti tandanya halal. Kemudian ditegaskan lagi dengan nas bahwa sesungguhnya dia halal. Lalu kenapa Nabi tidak memakannya? Fa innahu laisa min ta'ami. Ya, sesungguhnya dia bukan makanan saya. Maksudnya saya tidak biasa memakannya. Ya, saya tidak biasa memakannya. Itu hadis yang ke-4970. Hadis setelahnya 4971, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Taubah al-Anbari qala li Asy-Sya'bi ara'aita hadits al-Hasan an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وقاعدت ابن عمر رضي الله عنهما قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. Ini hadis yang sama, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, ya. Di pangkalnya cerita dari muridnya Syabi, yaitu Abu Taubah al-Anbari. Abu Taubah al-Anbari berkata bahwa Syabi pernah berkata kepada Abu Taubah, menurut kamu bagaimana tentang hadis Hasan, ya, Hasan Al-Basri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sementara saya berguru dengan Abdullah bin Umar hampir 2 tahun atau 1 tahun setengah, namun saya tidak pernah mendengar hadis ini yang dalam bentuk lafaz yang lain. Lafaznya persis dengan yang tadi yang ia dengar, hanyalah lafaz yang tadi bahwa Nabi berkumpul dengan beberapa sahabatnya, di situ ada Sa'din, ada Sa'ad, kemudian tiba-tiba datang hidangan makanan berupa daging, ya. Dan ketika hendak disantap oleh Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa itu adalah daging dhab. Berarti ketika setelah dimasak tidak bisa dibedakan ini daging apa. Ya. Kalau tidak diberitahukan maka Nabi tidak tahu. Ya. Nabi tidak tahu. Mungkin saja dia menyantapnya, tapi ketika diberitahukan dan dia itu tahu adalah setelah dia mengetahui itu daging dhab, maka dia tidak mau makannya. Dan dia mengatakan, makanlah oleh kalian dan karena sesungguhnya dia halal, adapun saya tidak memakannya karena bukan makanan saya. Ya. Bukan makanan biasa di negerinya. Itu hadis yang ke-4971. 4972 Imam Muslim mengatakan, haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab an Abi Umamah ibn Sahl ibn Hunayf an Abdullah ibn Abbas. Ini hadis Abdullah bin Abbas. Kalau yang tadi hadis Abdullah bin Umar, ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ana wa Khalid ibn al-Walid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah. Saya, kata Abdullah bin Abbas, masuk bersama Khalid ibn Walid. Dia Khalid ibn Walid dan Nabi SAW bertiga masuk ke rumah Maimunah. Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Bibinya Abdullah bin Abbas. Baita Maimunah istri Nabi. Fa'utiya bidabbin mahnudin, maka tiba-tiba dihidangkanlah daging dab, daging bakar, ya, daging hewan, daging dab yang dibakar. Fa'ahwa ilaihi Rasulullah sallam biyadi, Nabi SAW hendak mengambilnya untuk disantap dengan tangannya. Faqala ba'du niswati allati fi baiti Maimunah, maka tiba-tiba terdengar suara dari dalam, dari sebagian wanita yang ada di rumah Maimunah. Akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an ya'kula. Ya. Kata suara tadi, sampaikan kepada Nabi daging yang hendak dia makan itu. Maksudnya kabarkan tentang daging apa yang dia hendak memakannya tadi. Ya. Farafa'a Rasulullah SAW yadah, ketika diberitahukan bahwa itu daging dhab, maka Nabi SAW tidak jadi memungut atau mengambil daging tersebut dan mengangkat kembali tangannya, menarik kembali tangannya. Fakultu, maka saya bertanya, siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Fakultu, aharamun huwa ya Rasulullah, apa karena dia haram wahai Rasulullah? Maksudnya ketika Nabi tidak jadi memakannya, Abdullah bin Abbas khawatir bahwa daging itu haram, maka ditanyanya, aharamun huwa ya Rasulullah, apakah karena dia haram? Qal la, kata Nabi, tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajidni aafuhu, kata Nabi, tidak, bukan haram, akan tetapi karena hewan ini tidak ada di negeri saya, bi ardi qaumi, di negeri kaum saya, maksudnya di Mekah, fa ajiduni aafuhu, maka saya mendapatkan diri saya tidak menyukainya. Ajuni namun daging itu tidak ada di daerah kaumku dan aku tidak suka memakannya. Ya, itu alasan kenapa Nabi tidak memakannya, bukan karena haram, tetapi karena memang tidak biasa memakannya. Ya, tidak biasa memakannya karena itu tidak ada di negerinya. Ya, dab ini tidak ada di Mekah sampai hari ini. Ya. Dia ada di daerah-daerah khusus, daerah-daerah tertentu maksud saya, ya, daerah yang subur, ya, daerah tidak seperti ini. Di Mekah itu kan gunung-gunung saja, gunung batu, ya, gunung-gunung batu saja. Jadi itu tidak pernah ada di Mekah, sehingga Nabi SAW tidak pernah memakannya. Itulah alasannya kenapa Nabi tidak jadi mengambil daging tadi setelah mengetahui itu daging dhab. Ya, setelah mengetahui itu daging dhab. Ya. Qala Khalidun, berkata Khalid. Ini termasuk yang ada di sana. Abdullah bin Abbas, Khalid bin Walid. Ya. Qala Khalidun, berkata Khalid, yaitu Khalid bin Walid, fajtarartuhu faakaltuhu. Wa Rasulullah sallam yanzur, maka saya tarik, ya, karena daging mungkin dagingnya seperti daging ayam lalu harus dipotong dengan tarikan tangan, ya, atau kambing misalnya yang masih dibakar, diambil pahanya, diambil itu, maka saya tarik, ya, sebagian dari daging unta tersebut lalu saya makan sementara Nabi SAW melihat, ya. Ini juga menunjukkan penegasan kehalalannya. Nabi dengan menyuruh memakan, kemudian dalam hadis Ibn Umar yang telah kita baca, kemudian mengatakan dia halal, kemudian dia mengatakan ketika ditanya apakah dia haram, dia mengatakan tidak haram, kemudian dia menyaksikan orang yang memakannya, ya, melihat Khalid bin Walid memakannya. Dan ini yang ditegaskan dalam hadis yang lain, ukilad dhabbu ala ma'idatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dimakanlah telah dimakan daging dhab di hidangan nabi. Nah, ini kasusnya, ya, dihidangkan dan nabi di situ, nabi tidak makan tetapi yang lain makan, nabi menyaksikan. Kalau seandainya dia haram, maka nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan orang makan haram di depannya dan bahkan di hidangan dia, di rumahnya, di rumah salah seorang istrinya yaitu Maimunah radhiyallahu taala anha. Ini juga menegaskan tentang kehalalan daging dhab, ya, tentang kehalalan daging dhab, ya, walaupun di negeri kita tidak ada, ya. Jadi hanya sebatas maklumat, dan bisa jadi suatu saat kita berhadapan dengan hidangan ini, bisa jadi pergi umrah mungkin tiba-tiba ada yang menghidangkan, ya. Biawa tidak termasuk hukum itu, ya. Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Saya tidak tahu hukum tentang biawa apakah boleh dimakan, ya. Dan tidak bisa dikiaskan dengan dhab, ya, tidak bisa dikiaskan dengan dhab, ya. Ya. Di situ ada tambahan biawak padang pasir atau biawak saja? Kalau di sini biawak padang pasir. Di situ? Ini yang berpengaruh besar. Ya. Ya. Kalau sempat cetakan ini tersebar, semua orang makan biawak. Ya. Bolehnya bukan karena dikiaskan kepada daging dhab. Ya. Karena yang dimaksud dalam hadis ini kan daging dhab. Dan dhab itu bukan biawak. Dhab itu bukan biawak. Tidak bisa diambil hukum biawak dengan halalnya dhab. Ya. Halalnya biawak itu halal karena dhab halal. Tidak bisa. Tidak, ya, serum pun. Ya. Berbeda. Ya. Berbeda. Kalaupun nanti ada yang berpendapat halal bukan karena ada hadis ini. Ya. Bukan karena hadis ini. Makannya tumbuhan, makannya semut-semut, ya, rayap. Jadi saya rasa bukan berdalil, kalau kan seandainya berdalil dengan terjemahan tadi bisa jadi, ya, bisa jadi. Ya. Ya. Tapi bukan biawak. Berbeda. Nggak. Mungkin kena terjemahan itu, ya. Halalnya daging biawak. Ya. Ya. Mungkin saja dia mengatakan kami tidak ada tumbuhan di sini, tidak ada tanaman padang pasir, ya. Ya. Tapi bentuknya biawak, biawak kita, ya. Biawak kita dan biawak yang lidahnya panjang, ya. Kemudian dia makan bangkai malah, makan bangkai, makan semua. Ya. Betaring juga. Bataring, ya. Jadi yang harus kita koreksi adalah halalnya biawak. Bila mana yang pendapat halalnya biawak dengan berdalil dengan hadis kita ini tidak benar, ya, tidak benar. Tetapi kalau nanti ada yang menghalalkannya dengan dalil yang lain, bisa jadi, bisa jadi. Ya, kita butuh dalil itu. Tapi kalau berdalil dengan hadis yang kita pahami, yang kita pelajari, ini tidak benar. Ya, karena tidak bisa dikiaskan biawak yang hidup negeri kita dengan biawak, dengan dhab. Makanya kita tidak menerjemahkan. Ya, dari awal kita tidak menerjemahkan. Kita menggunakan istilah dhab, kemudian kita jelaskan apa itu dhab. Ya, apa itu dhab? Itu tadi yang kita jelaskan. Bukan biawak. Bukan biawak. Adapun biawak, saya tidak tahu apa hukumnya. Kalau seandainya dibertaring masuk dalam kategori kulli dzinabin minas siba, ya. Haramnya hewan yang memiliki taring dari hewan-hewan buas. Kita lanjutkan hadis 4973. Nah, Khalid bin Walid bukan termasuk perawi ya. Khalid bin Walid bukan masuk perawi, dia tidak para perawi itu tidak meriwayatkan dari Khalid. Dia meriwayatkan dari Abdul Abbas dan cerita Abdul Abbas masuk Khalid. Dan masuk dalam cerita Abdullah bin Abbas, bukan dia perawi. Dan tidak ada tidak pernah kita menemukan riwayat Khalid bin Walid. Dia bukan seorang perawi. Ya. Tapi dia masuk dalam cerita-cerita hadis seperti kasus yang sekarang ini. Ya. 4973 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalah jami'an an Ibni Wahb qala Harmalatu akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibni Shihab an Abi Umamah bin Sahl bin Hunayf Al-Ansari أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة بن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها خفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبري رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلنا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. Nah, ini baru hadis Khalid bin Walid. Kalau tadi hadis Abdullah bin Abbas, ya. Kalau yang tadi yang bercerita adalah Abdullah bin Abbas, sementara yang sekarang Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Khalid. Ya. Sekarang ini baru baru dari musnadnya Khalid bin Walid, yaitu hadis ini disanadkan sampai kepada Khalid bin Walid. Ya. أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره. Di sini ada faedah kita dapatkan bahwa Abdullah bin Abbas menyebutkan gelar terkenal dari Khalid bin Walid yaitu Saifullah. Ya. Jadi gelar Saifullah ini diberikan kepada Khalid bin Walid dan diakui oleh para sahabat. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan Khalid bin Walid yang dikenal dengan Saifullah, pedang Allah. Ini kena keberaniannya, kegagahannya, kemahirannya dalam mengatur strategi perang. Maka digelari beliau dengan Saifullah. No, hadis yang sekarang ini hadis beliau, hadis Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid bercerita kepada Abdullah bin Abbas. Ini faedah yang kedua, yaitu adanya sahabat meriwayatkan dari sahabat. Dan ini sangat banyak. Sahabat meriwayatkan dari sahabat. Dan ini biasanya banyak terjadi pada sigar sahabat, yaitu sahabat-sahabat kecil seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, yang mendapatkan hadis dari kibar sahabat. Dan juga sahabat-sahabat yang masuk Islam terlambat seperti Abu Hurairah. Ya. Hanya saja Abu Hurairah tidak dalam banyak hadisnya tidak perlu menyebutkan sahabat lagi. Dia langsung meriwayatkan dari Nabi SAW karena sahabat tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Maka dia tidak menyebutkan nama sahabat-sahabat yang ia dapatkan hadis dari mereka. Dan kadangkala dia menyebutkan dan sahabat yang lain juga seperti ini. Dan itu para ulama hadis mengatakan ini salah satu faedah dari hadis ini adalah dari sanad ini bahwa ada sahabat meriwayatkan dari sahabat dan bahkan ada tiga sahabat meriwayatkan dari sahabat dan yang kedua meriwayatkan dari yang ketiga. Ada faedah yang disebutkan oleh para ulama di dalam sanad ini ada tiga sahabat yang saling meriwayatkan satu sama lain, yaitu sahabat pertama meriwayatkan dari sahabat yang kedua, kemudian yang kedua meriwayatkan dari yang ketiga, barulah sahabat disebutkan hadisnya. Di sini ada dua sahabat, Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Khalid ibnul Walid, sementara ceritanya itu cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas pada hadis sebelumnya, yang isinya kata Khalid, saya pernah masuk bersama Nabi ke rumah Maimunah. Apakah kejadiannya lebih dari satu kali atau kasus yang sama? Ya. Sementara Abdullah bin Abbas di riwayat yang sebelumnya bercerita tentang cerita Khalid bin Walid. Ya. Bisa jadi kasusnya sekali atau terjadi lebih dari satu kali. Masuk ke rumah Maimunah, istri Nabi, dan dia adalah wahia khalatuhu wa khalatu bin Abbas. Maimunah ini adalah bibinya Khalid sebagaimana dia juga bibi Abdullah bin Abbas. Jadi mereka masuk ke rumahnya biasa karena mahramnya Khalid juga kemenakan dari Maimunah istri Nabi. Abdullah bin Abbas juga kemenakan dari Maimunah. Dan mereka ibunya berbeda. Ibunya Khalid dengan ibunya Abdullah bin Abbas dengan Maimunah bersaudara. Nah, itu maksudnya. Maka di sini wahia khalatuhu wa khalatu bin Abbas. Ini faedah yang baru ya, bahwa Khalid bin Walid itu adalah kemenakan Maimunah. Ya. Fawajada indaha dabban mahnudzan. Khalid mendapatkan di rumah bibinya itu dab yang sudah dibakar. Jadi daging itu daging dibakar. Qadimat bihi ukhtuha. Daging itu dibawa oleh saudari Maimunah. Jadi bibinya Khalid itu juga. Ya. Maimunah bibinya yang membawa daging itu juga bibinya Khalid atau bibinya Abdullah bin Abbas yang bernama Hufaidah bintul Harith. Kalau Maimunah bintul Harith. Ini Hufaidah. Dia bawa dari Najd, ya, berarti dari Hijaz tidak ada. Najd itu daerah seperti daerah Riyadh, ya. Riyadh, Qasim sekarang ini, itu yang Najd. Dibawa dari Najd oleh Hufaidah saudarinya Maimunah. Faqaddamat ad-dabba li Rasulullah SAW, maka Hufaidah menghidangkan dab yang sudah dibakar tadi kepada Nabi. Wa kana qallama yuqaddamu ilaihi ta'amun hatta yuhaddatsa bihi, dan dia setiap kali dihidangkan makanan kepadanya, makanan itu diceritakan kepadanya. Jadi ketika dihidangkan makanan yang baru, maka dia disampaikan kepada Nabi, ini makanan dari ini, untuk diberitahukan kepada Nabi. Bila mana itu makanan bukan dari negerinya, akan diceritakan kepadanya. Wa yusamma lahu, dan disebutkan nama. Seperti kita sekarang ini ketika kita pergi ke negeri ke daerah tertentu dan dihidangkan makanan khusus di sana, khas di sana, akan disebutkan ini makanan khas di sini, namanya ini, terbuat dari ini. Seperti itu pula yang dilakukan kepada Nabi SAW. Maka Nabi ketika disebutkan ini makanan daging bakar dibawa dari Najd, tapi tidak disebutkan. Ya. Fa'ahwa Rasulullah SAW yadah, maka Nabi mengulurkan tangannya untuk mengambil daging bakar tadi. Faqalat imra'atun minan niswatil hudur, maka berkata salah seorang dari wanita yang hadir di rumah Maimunah ketika itu, sampaikan kepada Nabi tentang apa yang kalian hidangkan kepadanya. Maka disampaikan oleh mereka bahwa itu daging dab. Ya. Kalau tadi kan hanya daging bakar yang datang dari Najd, tapi ketika disebutkan namanya dan Nabi sudah mendengar sebelumnya, ya, maka Nabi SAW mengurungkan niatnya untuk mengambil dan bahkan mengangkat, menarik kembali tangannya, dan dia tidak jadi memakannya. Persis dalam cerita dengan cerita Abdullah bin Abbas tadi. Kemudian faqala Khalid bin Walid. Khalid bertanya kepada Nabi, aharamun ad-dabbu ya Rasulullah, persis dengan pertanyaan Abdullah bin Abbas tadi. Qala la, kata Nabi, tidak, walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajid atau faajiduni aafuhu. Kan tetapi dia tidak ada di negeri saya, di negeri kaum saya, maka saya mendapatkan diri saya tidak menyukainya. Qala Khalidun, berkata Khalid, fajtarartuhu, maka saya potong daging tersebut lalu saya memakannya, sementara Nabi SAW melihat, falam yanhani, dan dia tidak melarang saya memakannya. Ini cerita Khalid Ibnul Walid. Berikutnya 4974 berapa hadis lagi? Hadisnya banyak ya? Masih banyak ya? Ini sama dengan keledai kemarin juga ya? Mungkin hanya sebatas maklumat, dan hewan-hewan tersebut tidak ada di negeri kita. Keledai haram dimakan, tetapi hadisnya sangat banyak, dibawakan oleh Imam Muslim. Hadis 4974, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Bakar ibn Nadhr wa Abd ibn Humayd qala Abdun akhbarani wa qala Abu Bakar ahaddatsana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana Abi an Salih ibn Kaysan an ibn Shihab an Abi Umamah ibn Sahl an ibn Abbas annahu akhbarahu anna Khalid ibn al-Walid أخبره رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم خفيد بنت الحارث من نجد وكان تحت رجل من بني جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. Ini hadis yang sama dengan yang tadi, dibawakan lagi oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain dari Khalid bin Walid, dan ada sedikit perbedaan dengan sanad yang sebelum, dengan lafaz sebelumnya, bahwa Nabi tidak dihidangkan kepadanya makanan yang baru kecuali diceritakan tentang makanan itu. Ya, apalagi makanan-makanan khas daerah lain, maka diceritakan ini makanan khas ini dan ini terbuat dari ini, itu disampaikan kepada Nabi SAW, termasuk dhab tadi. Ya, ini makanan dari najd, hewan di sana, tapi tidak disebutkan namanya. Akhirnya Nabi SAW ingin mencoba, tapi ketika disebutkan namanya dan Nabi sudah pernah mendengar, mungkin saja sudah pernah melihat hewan tersebut sebelum itu, akhirnya dia tidak menyukainya, karena dia merasa ini makanan yang aneh bagi dia sehingga dia tidak memakannya. 4975, ya. Berapa tersisa hadisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hadisnya, 8 buah hadis. Baik, kita baca. Wa haddatsana Abdu bin Humaydin qala akhbarana Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مسويين بمثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة. ini sama cerita Abdullah bin Abbas juga tadi. Nabi SAW di rumah Maimunah istrinya. 4976, ya. 4976, Imam Muslim mengatakan, wa haddathana Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Layth qala haddathana Abi an Jaddi qala haddathani Khalid ibn Yazid qala haddathani Sa'id ibn Abi Hilal an ibn al-Munkadir anna Aba Umamah ibn Sahl akhbarahu an ibn Abbas qala utiya Rasulullah sallam wa huwa fi bayti Maimunah wa indahu Khalid ibn al-Walid bilahmi dhabbin فذكر بمعنى حديث الزهري. Sama ya. Sama hadis yang sebelumnya tadi itu dijelaskan bahwa dhabnya 2 ekor. Ya. Bidhabbaini maswiyaini, dengan 2 ekor dhab yang sudah dibakar. Ya. 4977, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad bin Bashar وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع قال أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهدت خالتي أم خفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini hadis Abdullah bin Abbas yang ceritanya hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma di sini ada penegasan-penegasan yang lain, yaitu Abdullah bin Abbas bercerita bahwa bibinya Ummu Hufaid, saudari dari Maimunah, menghadiahkan kepada Nabi tiga macam makanan. Yang pertama samnan, minyak samin ya. Kemudian wa'aqitan, di sini apa samnan itu? Minyak samin ya. Kemudian aqitan, keju ya, keju yang di, ya keju, wa adubban, dan beberapa ekor dhab ya, hadiah untuk Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, fa akala minas samni wal aqiti, lalu saminnya dengan kejunya dimakan oleh Nabi, wa tarakad dhabba, dan dia tidak, dia meninggalkan dhab, taqadduran, karena merasa jijik ya. Di sini apa artinya taqaddur? Jijik ya. Ya. Wa ukila ala maidati Rasulullah SAW, dan dhab itu dimakan di hidangan Nabi. Kalau seandainya dia haram, maka tidak akan mungkin dimakan dalam hidangan Nabi SAW. Nabi, seperti cerita Khalid, dia memakannya sementara Nabi melihat dan Nabi tidak melarang. Kalau seandainya itu haram, maka tidak akan mungkin dibiarkan oleh Nabi menurut penegasan dari Abdullah bin Abbas. 4978, ini yang agak panjang ya. 4978, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ali bin Mushirin an Syaibani an Yazid bin Al-Asam qala da'ana arusun bil Madinah فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا. يعني الوار بيساني. فأكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد. فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. فقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكفر يده وقال هذا لحم لم أكله قط وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة وقالت ميمونة لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini cerita yang tadi, tetapi redaksinya luar biasa. Bermula dari cerita terjadi di generasi tabi'in, yang bercerita Yazid ibn al-Asam. Yazid ibn al-Asam, dia bercerita, saya diundang oleh salah seorang pengantin ya, pengantin laki-laki, arusun, di Madinah. Kemudian dalam pesta pernikahan tersebut dihidangkan 13 ekor dhab. Luar biasa enaknya itu pesta pernikahan yang disembelih dhab ya. Kata Yazid ibn al-Asam, kemudian hidangan dhab di resepsi pernikahan tadi ternyata membuat gempar. Ada yang memakan, ada yang tidak mau makan. Fa'akilun wa tarikun. Ya. Kata Yazid bin Asam. Kata Yazid, falaqitu bin Abbas min al-ghadi. Besok harinya saya berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Fa akhbartuhu, dan saya memberitahukan peristiwa dalam resepsi pernikahan tadi. Fa'aktharal qawmu hawlah, ketika saya bertanya maka yang lain pun ikut berkerumun di sana ya. Hatta qala ba'duhum, sebagian dari yang hadir ketika itu berkata, qala Rasulullah SAW, la akuluhu wa la anha anhu wa la uharrimuhu. Ini mereka menukilkan hadis Nabi bahwa Nabi bersabda, saya tidak memakannya dan saya tidak melarangnya, maksudnya melarang memakannya dan saya tidak juga mengharamkannya. Itu pemberitahuan dari sebagian yang hadir. Faqala Ibnu Abbas, bi'sa ma qultum, seburuk-buruk apa yang kalian ucapkan. Ma bu'itha nabiyullah illa muhillan wa muharrima. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah seorang nabi atau nabi, tidaklah Nabi Muhammad SAW diutus kecuali menghalalkan dan mengharamkan. Ya, menghalalkan dan mengharamkan. Sesungguhnya Rasulullah SAW, ini beliau mulai bercerita tentang kasus tadi. Cerita Abdullah bin Abbas, suatu ketika saya berada di rumah Maimunah. Ketika itu di rumah Maimunah itu ada Al-Fadl. Saudara siapa? Saudaranya Abdullah bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas. Kemudian ada Khalid bin Walid. Berarti sudah berapa orang? Tiga. Abdullah bin Abbas, saudaranya Al-Fadl, kemudian Khalid bin Walid, kemudian ada seorang wanita. Ya, seorang wanita. Wa mra'atun ukhra. Ada seorang wanita yang bukan Maimunah. Mungkin bibi mereka yang tadi membawa makanan. Ya, Ummu Hufayth, ya, bintul Harith. Kemudian dihidangkanlah kepada mereka yang hadir nampan, ya, khuwanun, yang situ ada daging, ada samin, ada keju tadi. Falamma arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kul, ketika Nabi hendak mengulurkan tangan mengambil daging dhab, qalat lahu Maimunah, berkata kepadanya Maimunah istrinya, innahu lahmu dhabbin, sesungguhnya itu daging dhab. Fakaffa yada, Nabi SAW tarik kembali tangannya. Wa qala hadha lahmun lam akuluhu qattu, kata Nabi, ini daging yang tidak pernah saya memakannya. Akhirnya dia tidak mau makannya. Wa qala lahum, dan berkata kepada yang hadir, Ibnu Abbas, Al-Fadl, Khalid dan wanita tadi bersama istrinya, berarti 3-4 orang laki-laki dan dua orang wanita di majlis tersebut. Ya, empat laki-laki, Nabi, Ibnu Abbas, Al-Fadl, Khalid bin Walid. Jadi ketika Nabi memerintahkan mereka makan sementara dia tidak, maka fa'akala minhul fadlu, maka yang memakan adzab itu pertama Al-Fadl, kedua Khalid bin Walid, dan yang ketiga wanita yang tadi yang menghadirkan, karena ini sudah makanan biasa dia yang tinggal di sana. Wa qalat Maimunah, adapun istri Nabi Maimunah menyampaikan pernyataannya, saya la akul min syai'in, saya tidak akan memakan apapun kecuali sesuatu yang dimakan oleh Nabi. Ketika Nabi tidak memakan dhab, maka dia juga tidak memakannya. Jadi yang menyantap hidangan dua ekor dhab tadi yang dihidangkan di hidangan Nabi itu adalah Al-Fadl bin Abbas dengan Khalid bin Walid dan bibi mereka, bukan Maimunah, bukan istri Nabi. Sementara Abdullah bin Abbas makan, tidak ada beritanya. Apakah beliau makan atau tidak? Tidak ada beritanya. Ya, bisa jadi dia tidak memakannya. Nah, bisa jadi dia tidak memakannya karena memang tidak ada penegasan. Yang ditegaskan yang memakannya adalah saudaranya Al-Fadl dengan Khalid bin Walid. Ya. Saya akan baca saja sisa hadis-hadis yang tersisa ya. 4979. Silakan dibuat nomornya, halaman 463, 4980. Di hadis di halaman yang sama 4981. Halaman setelahnya 4982. Dan itu yang terakhir, 4982. 4979, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq an ibni Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidabbin fa aba an ya'kula minhu wa qala la adri لعله من القرون التي مسخت. Nah, ini perlu kita berikan ulasan. Hadis Jabir bin Abdullah ya, Nabi SAW tidak memakannya karena jijik. Seperti yang tadi, cuma kejijikannya di sini ada detailnya. Dia khawatir, dia membayangkan karena ada dahulu umat yang dikutuk oleh Allah menjadi hewan seperti hewan ini. Ya. Itu yang membuat dia membayangkan ini, akhirnya dia jijik. Itu yang menyebabkan dia jijik. Karena adanya di umat dahulu manusia yang dikutuk oleh Allah menjadi dhab, ya, menjadi hewan melata seperti dhab tersebut. Itu sebab dia jijik, ya. Sebab dia jijik. Ada orang yang memang tidak mau memakan sejenis ikan karena dia pernah melihat ikan itu, ikan tersebut makannya makanan yang kotor. Padahal makan ikan yang sama itu tidak memakan yang makan, tapi karena membayangkan ikan yang sama pernah memakan. Ikan yang sejenis itu pernah memakan seperti lele misalnya. Lele yang biasa makan kotoran. Nah, dia tidak suka lele, lele apapun tidak disukainya. Karena dia membayangkan yang pernah dilihatnya. Itu pula yang yang terjadi pada Nabi. Dia tidak mau makannya karena dia membayangkan bahwa ada manusia yang dikutuk menjadi hewan seperti itu. Bukan itu ya, tetapi hewan seperti itu. Ini alasan kenapa Nabi jijik. Berikutnya Imam Muslim mengatakan wahaddatsani Salamah bin Shabib qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan qala haddatsana Ma'qil an Abi Zubair qala sa'altu Jabiran radhiyallahu anhuma an ad-dhabb faqala la tat'amuhu wa qadirahu wa qala qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuharrimhu inna Allah 'azza wa jalla yanfa'u bihi ghayra wahidin fa inna ma ta'amu 'ammati ar-ri'a'i minhu walau kana indi ta'imtuhu. Nah, ini ada memang, makanya ini mungkin alasan kenapa Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis, karena memang ada yang mengharamkannya. Ya, ada yang mengharamkannya dan ternyata yang mengharamkannya itu sudah muncul di awal-awal. Ya. Seperti Khalid bin Walid, Jabir bin Abdullah, awalnya dia tidak dia tidak menghalalkan. Ya, la tat'amuhu wa qadirah. Mereka dia mengatakan jangan kalian makan. Pernah Jabir ditanya, kemudian mengatakan jangan kalian makan daging dhab, karena dia menjijikkan. Ya. Kemudian dia berkata Umar, bahwa Umar radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Nabi tidaklah mengharamkan, dan bahkan banyak orang yang mengambil manfaat dari dhab seperti para pengembala. Ya, pengembala kan terkadang mereka mendapatkan hewan ini di padang pasir dan mereka menikmatinya. Jadi mereka mendapatkan manfaat dari itu dan dia bukanlah haram. 4981 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Muthanna qala haddatsana bin Abi Adi an Daud an Abi Nadra an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala rajulun ya Rasulullah inna bi ardin madabbah. Kata laki-laki tadi bertanya kepada Nabi, kami hidup di negeri yang banyak dhabnya. Fama ta'muruna aw bima tuftina? Qala dhukira li anna ummatan min bani Israil musikhat falam ya'mur wa lam yanha. Qala Abu Sa'idin falamma kana ba'da dhalika qala Umar inna Allah 'azza wa jalla la yanfa'u bihi ghayra wahidin fa innahu la ta'amu 'ammati hadhihi ar-ri'a. Walau kana indi la ta'imtuh innama afahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sama dengan kasus yang sebelumnya. Ya, ada yang tidak membolehkan dimakan karena menjijikkan, dan dinukilkan perkataan Umar bahwa itu tidaklah haram. Ya, Nabi karena memang jijik saja, bukan karena keharamannya. Kata Umar, kalau saya menemuinya maka saya akan makan. Ya. Kalau seandainya saya bisa berjumpa dengan daging dhab, maka saya akan memakannya, kata Umar ibn Khattab. Hadis terakhir, Imam Muslim mengatakan, haddathani Muhammad ibn Hatim, qala haddathana Bahzun, qala haddathana Abu Aqilid Dawraqi, qala haddathana Abu Nadrata an Abi Sa'idin, radiyallahu anhu, anna a'rabiyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala inni fi ghaitin madabbatin, wa innahu ammatu ta'ami ahli, قال فلم يجبه فقلنا آوده فعوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها. Ya, Nabi tidak memakannya karena menjijik. Membayangkan pernah ada umat dari Bani Israel yang dikutuk oleh Allah jadi hewan seperti itu. Ini membuat dia merasa jijik memakannya, dan tapi dia tidak mengharamkan. Ya. Itulah alasan Nabi tidak memakannya. Pertama, tidak ada di negerinya. Yang kedua, karena membayangkan bahwa ada manusia yang dikutuk menjadi hewan yang sama, sehingga dia tidak berani memakannya karena jijik. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Banyak hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, dia bawa bab bolehnya memakan dhab, dan ini tentu hanya sebatas pengetahuannya dan tidak bisa dikiaskan biawak. Sekali lagi, tidak bisa dikiaskan biawak, ya, karena biawak bukan dhab. Nah, biawak bukan dhab. Lalu apa bahasa Arabnya biawak? Kalau ia bukan dhab, lalu bahasa Arabnya apa? Nah, ini yang perlu kita cari. Ya. Apa biawak dalam bahasa Arab? Kalau dhab itu bukan biawak, berarti biawak itu ada bahasa Arabnya. Memang biawak itu tidak akan ada di negeri, di padang pasir. Ya. Karena hidupnya tentu butuh air. Ya. Butuh air. Dan bahkan ada antara mereka yang hidup dekat air. Ya. Dekat air, di rawa-rawa. Nah, ini yang membedakan dhab dengan biawak. Dan sekali lagi kita tegaskan bahwa biawak bukan dhab. Halalnya dhab bukan menghalalkan biawak. Bila mana dia bertaring, berarti dia haram. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.